Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Nahmadullaha ta'ala wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui sebab pokok kenapa Islam bisa menjadi agama rahmatan lil alamin, yakni yang pertama karena turunnya dari sisi Allah Al-Azizir Rahim, dan yang kedua karena Allah telah menjadikan kitabnya Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok daripada syariat dan literatur kehidupan seorang hamba, adalah Allah jadikan sebagai rahmat dan petunjuk. Dan yang ketiga karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul yang Allah utus membawa syariat wahyunya ini, Allah sifatkan sebagai rahmatan lil alamin. Dan demikian pula yang keempat, Allah menjadikan syariat-syariat di dalam agamanya. Semuanya adalah sahlatun muyassarah, mudah lagi ringan. La haraja fiha, tidak ada rasa berat di dalamnya. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat terakhir, ayat yang ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Huwa jtabakum, itulah yang Allah pilihkan bagi kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj, Allah tidaklah menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang berat lagi susah. Millata abikum Ibrahim, agama nabi, agama bapak kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang telah menamakan orang yang mengikuti agama tersebut sebagai muslimin. Min qablu, sejak zaman dahulu, wa fi hadza, dan di dalam Al-Qur'an ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan agama Islam adalah mudah. Agama yang diturunkan Allah dan orang yang mengikutinya disebut muslimin, Allah yang menamakan. Maka diterangkan al-Imam Sa'di rahimahullah, firman Allah Ta'ala, wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Marilah kita dengarkan penjelasan ahli tafsir, ulama Rabbani yang membimbing umat ini di jalan atau di atas tuntunan Nabi dengan pemahaman yang hak. Kata beliau, qala rahimahullah, maka kata beliau, wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjuanglah di jalan Allah, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Qala rubbama tawahhama mutawahhimun anna hadza min babit taklifi ma la yuta. Bisa jadi di sana ada orang yang rancu pemahamannya. Diseru dengan ayat ini ketika mau diajak supaya beramal dengan tuntunan Islam karena itu mudah. Seruan pertama, berjihadlah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Maka kata Syekh, bisa jadi di sana ada orang yang rancu pemahamannya, menyangka, wah ini perintah berat, tidak dimampui. Ya atau tidak? Awal bukakan kok konji jihad. Ya apa tidak? Nah, nikilah mati gasik. Sudahlah, inilah, lihatlah orang yang rancu pemahamannya. Kata beliau, otaklifun mayasyuk, atau kita dibebankan sesuatu yang sangat kita tidak mampu, berat. Oleh karena itu Allah ihtaroza minhu biqali, Allah mengiringkan dengan firman-Nya, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang susah, berat, lagi membahayakan. Tidak. Naam. Barakallahu fikum. Ini lihatlah kata beliau. Ai masyaqqah usrun bal yassarahu ghayata taysir, bahkan agama ini Allah mudahkan dengan berbagai permudahan dan keringanan. Sahalahu bi ghayatil suhulah, Allah begitu mudahkan dengan bentuk puncak kemudahan. Di antaranya, oleh karena itu, nah, kalau kita mau mempelajari Islam kembali kepada tuntunan yang hak, tentu akan kita dapatkan kemudahan yang hakiki. Maka marilah kita melihat bagaimana rahmat tentang agama ini, di mana Allah jadikan syariat-syariat yang Allah bebankan kepada hambanya adalah barakallahu fikum, itu merupakan hal yang mudah. Sebelum kita menginjak, marilah kita lihat sejarah. Di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ahlul kitab, di samping diberikan oleh Allah beban yang berat, syariat yang membelenggu bagi diri-diri mereka, juga pahalanya sedikit. Pahalanya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang beliau mengkisahkan tentang pahala yang akan Allah berikan kepada hambanya, sedang menerangkan keunggulan umat Islam dengan amalan Islamnya. Maka dikatakan kepada para ummal, orang-orang yang bekerja, man ya'malu li, barang siapa, siapakah yang mau bekerja untukku, sembara dengan upah satu kirab, dimulai dari sejak subuh sampai zuhur, sampai siang hari, tergelincir matahari, sampai dengan matahari dubun-dubun. Maka fa'akhadahul yahud, diambil orang Yahudi. Kita bayangkan, subuh terlah jam tengah enam lah ya. Jam tengah enam, kemudian, apa namanya, zuhur jam 12. Sudahlah ya, taruhlah. Nih. Taruhlah demikian. Masya Allah. Berat ya, pahalanya satu kirat. Kemudian kila, dikatakan lagi, man ya'maluli baina zahirah ilal asar alal kirat. Siapa yang mau beramal lagi, sayembara, dari zuhur sampai dengan asar, paha, yakni bayarannya satu kirot. Fa'akhadahu nasara, diambil orang Nasrani. Zuhur sampai asar, jam 12 sampai jam 3, taruhlah 3 jam. Namun panas lagi teriknya ya. Badan juga lagi kepengen santai-santainya. Pahalanya satu kirot, lebih pendek, lebih ringan daripada yang pertama. Kemudian man ya'maluli bainal asri ila ghurub alal qiratain. Barang siapakah yang mau beramal antara setelah asar sampai terbenam matahari dengan pahala dua qirat, fa akhadahul muslimun, ternyata diambil orang-orang Islam. Fa ghadiba ahlul kitab, maka menjadi jengkel dan marah ahlul kitab. Lain. Bayangkan asar sampai maghrib, taruhlah jam 3. Maghrib, ya jam 6 lah, pol-polnya ya. 3 jam juga, tamun sudah sejuk, badan sudah pulih kekuatan, nyaman untuk kerja. Ya. Tambah pahalanya, berapa? 2 kirat. Oh, amalannya, itulah Islam dan syariatnya. Kalau orang mau mengamalkannya, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian rahmat bagi mereka. Ini satu sisi, mudah. Nah. Dan makna jihad fisabilillah hakko jihadih di sini. Jangan dipahami berarti kita akan menjerumuskan diri-diri kita, karena sekarang lagi rame riuh. Mulai, apa namanya istilahnya apa sekarang itu? Lagi booming apa namanya kalau sekarang? Itu ya, di sana apa namanya? Syam, apa namanya Syria dan seterusnya. Nah itu, oh lagi ini, oh ini berarti mambu-mambu ini ya. Tidak, barakallahu. Kita membaca ayat. Kalau kita pahami dengan benar, akan menjadi rahmat yang nyata. Bagaimana di sini perintah Allah, Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin dengan seruan ayat wajahidu fillah haqqo jihadi. Jihadlah engkau di jalan Allah, ingat haqqo jihadihi, dengan sebenar-benar jihad. Maka kata Syekh, qala fal jihadu, yang namanya jihad, badrul wus'i fi husulil iwadil matlub, yaitu seorang mengerahkan segala bentuk kemampuan untuk meraih apa yang dicari. Ini namanya jihad. Seorang meraih segala bentuk apa yang dimampui untuk meraih apa yang dicari. Dia upayakan. Wal jihadu fillahi haqqo jihadihi, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad adalah wal qiyamut tam bi amrillah, yaitu kita berusaha sungguh-sungguh untuk bisa sempurna melaksanakan perintah Allah. Nah ini jihad, haqqo jihadi. Bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menegakkan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan. Nah ini jihad haqqo jihadi. Maka barakallahu fikum, yang namanya jihad haqqo jihadihi diterangkan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang ketiga. Wal jihadu, dan yang namanya jihad bisa menegakkan perintah Allah secara sempurna. Ili ala arba'ati marat, ala arba'i maratib, memiliki empat tingkatan. Jadi kalau kita bicara jihad, sebenar-benar jihad itu memiliki empat tingkatan. Yang mana la tuqamu martabatan ba'da martabatan tsaniyah illa ba'dal ula. Yang mana seorang tidaklah bisa melaksanakan tingkatan kedua kecuali kalau dia mau melaksanakan tingkatan sebelumnya. Oh, ada empat tingkatan. Tingkatan apa saja itu? Yang pertama adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Walahu arba'u maratib, dan memiliki empat tingkatan juga. Nanti ya, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadu syaitan walahu martabatain, jihad melawan syaitan ini ada dua martabat. Yang ketiga jihadul kufar, yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir. Yang keempat jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik. Nah ini, kita mengeluarkan segala bentuk kemampuan untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Itu namanya jihad. Perintah Allah dalam memerangi hawa nafsu kita. Perintah Allah untuk kita melawan syaitan. Perintah Allah bagaimana untuk ditegakkan kepada orang kafir. Bagaimana perintah Allah terhadap kita untuk menyikapi orang-orang munafik. Di mana tiga tingkatan terakhir, melawan syaitan, melawan orang kafir, dan melawan orang-orang munafik, ini tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kecuali kalau sudah terlaksana tingkatan pertama. Jihad melawan hawa nafsu. Walahu arba'u maratib, dan ini memiliki empat tingkatan. Yang pertama ayujadiha ala talabil ilmi. Yang pertama untuk memerangi jiwa kita hawa nafsu kita supaya mau belajar ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu pasti mengajaknya kepada maksiat, bukan kepada taat. Harus diperangi. Lah kira-kira kalau memerangi apa belajar ilmu agama perlu kita ngalahkan egoisme kita atau tidak? Nafsu kita tidak. Oh iya ya memang harus dikalahkan ya. Harus diperangi supaya bisa memiliki ilmu agama. Yang kedua, ayu jahidaha alal amali bil ilmi. Yang kedua adalah supaya kita memerangi jiwa kita mau mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Okay. Banyak orang pintar, tahu hukum, wajib, sunnah, haram, halal, namun jarang yang mau mengamalkan. Kalau sudah dibenturkan, ya diamalkan. Lah, berat. Nah, ya karena memang yang namanya jihad butuh namanya kita mengeluarkan kesungguh-sungguhan. Oh ini ya maksud jihad sebenarnya belajar. Iya. Kita belajar, serius belajar. Setelah tahu diamalkan karena ini syariat Allah. Lah ini demikian. Yang ketiga adalah an yujahidaha ala da'wati ilaih. Yakni memerangi jiwa kita untuk mau menularkan, mendakwahkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Berat enggak? Berat. Pertama, sedikit orang yang mau peduli. Diajak kepada ilmu, jarang orang mau ikut. Yang kedua, resiko yang ditanggung. Karena mendakwahkan ilmu agama ini hakikatnya tugasnya para rasul. Yang kata Rasul, mereka akan mendapatkan cobaan yang sama seperti cobaan yang dialami Rasul. Intimidasi, ancaman, tuduhan, itu semuanya bisa didapatkan. Sehingga beratlah. Buktinya apa ya coba? Kon mulang galah rawani. Ya. Kenapa? Alasan yang paling pokok lambok dosa. Ya, itu jelas kalau kita sengaja salah. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Yang keempat, tingkatan keempat dari jihad melawan hawa nafsu, an yujahidaha ala sabri alal adzafi, untuk bersabar menanggung derita dan cobaan yang dialami ketika menghadapi ilmu, mengamalkan dan juga berdakwah. Harus sabar. Harus sabar. Lah ini jihad melawan hawa nafsu. Baru yang pertama. Hakko jihadi berarti kita kalau mau sholat sebagai misal. Oh harus jihad, sebenarnya jihad bagaimana? Harus diilmui dulu sholatnya. Ya. Coba kalau orang sholat tidak dengan tuntunan Nabi itu tidak akan menjadi rahmat lil alamin. Namun sholat dengan tuntunan Nabi. Kula mboten mampu kok sholat. Gih, katrosen Nabi katanya, sholli qa'iman. Sholatlah engkau dengan berdiri. Enggak mampu, faqa'idan, maka boleh duduk. Tidak mampu, fa'ala jambin, boleh dengan berbaring miring. Kalau tidak mampu, wastil qa'an, berbaring lurus. Kalau tidak mampu, kata para ulama, wa ingkana ima'an, walaupun dengan sekedar kedipan mata. Yang penting hatinya masih ingat, yang penting akalnya masih jalan, kena kewajiban sholat. Walaupun badan sudah mati semuanya. Oh mudah ya. Lah ini. Karena tahu ilmu. Kalau enggak tahu ilmu, coba sakit saja. Niki kula sakit, nggih berarti gugur nggih kewajiban sholat. Banyak orang demikian. Dia tidak mendapatkan rahmat, padahal sholat adalah jalan rahmat. Lihatlah. Orang yang sholat tidak di atas tuntunan, akhirnya memberatkan. Dengan semangat yang penting banyak, akhirnya sholat yang akhirnya memberatkan. Tidak dengan tuntunan rahmat, tanpa ilmu, tidak mengamalkan ilmu, akhirnya bukan rahmat, siksa. Yang mereka membebankan diri harus ini, harus ini, harus ini. Lihat, rahmat bukan. Pertama bagi orang yang melakukan. Yang kedua bagi orang yang diajak. Betapa banyak sebagai misal. Mereka yang membebankan diri dengan jumlah yang banyak, akhirnya yang jamaah pun tidak mampu mengikuti dan mengimbangi. Bukan rahmat. Sehingga kadangkala saya tidak mau sholat di masjid karena sudah tidak mampu ngimbangi imam. Ya, rahmat atau bukan jadinya? Bukan rahmat. Nah ini yang dimaksud. Nah, iya ya, hakko jihadihi. Nah, apalagi misalnya sodakoh, zakat juga demikian. Ketika keluar dari rel tuntunan, atau pertama zakat ketika dilakukan secara syar'i, rahmat bagi semesta alam. Yang miskin semuanya merasakan, yang kaya terjaga keamanan. Ini kalau tidak dilaksanakan sesuai tuntunan, maka niscaya ada pihak yang terzolimi atau merasa berat. Nah, sebentar-sebentar wajib, harus dan seterusnya, kok berat ya. Islam katanya memelihara harta orang yang memilikinya, saya kok terus ditekan. Ini sebagai misal. Bukan rahmat jadinya. Ya. Seterusnya, semua syariat Islam kalau dijalankan dengan tadi, maka ini akan menjadi rahmat. Namun harus, pertama jihadi jiwa kita berilmu. Kalau tidak berilmu, kita mau masuk kepada syariat apa saja dari Islam tidak akan menjadi rahmat bagi kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan. Lahu martabatan, memiliki dua martabat. Yang pertama, yakni isyanu ma amara bihi syaitanu, mengingkari, memaksiati apa yang diperintahkan syaitan. Syaitan selalu memerintahkan pada yang buruk, pada kekejian dan kemungkaran. Kita maksiati, enggak. Digambarkan, tapi ini baik, begini. Enggak, itu semuanya dusta. Karena syaitan itu pendusta. Harus diperangi. Kalau tidak, walaupun punya ilmu, iyalah, apiklah, enggak apa-apa. Tidak apa-apalah, pol-polnya tobat kan. Ya. Coba orang mengatakan, tobat kan diampuni oleh Allah. Baca ayat. Ya ibadiyalladzina, punya dalil. Orang menunjukkan dia berilmu, ya. Namun tidak mau menjihadi syaitan. Sehingga nantinya akan diajak kepada jihad melawan orang kafir, tidak akan benar. Barakallahu fikum, ya. Yang kedua tingkatannya adalah yakni fi'lu ma naha'u anhu syaitan. Justru kita melakukan apa yang dilarang dan dihalangi oleh syaitan. Naam. Kita terjang apa yang dihalangi syaitan, ditakut-takuti, begini-begini, enggak. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Lisan kita, hati kita. Maka kata Rasulullah, tidaklah seorang keluar dari rumahnya membaca ini illa qila lahu, kecuali katakan padanya, wukita, ya, engkau sekarang diberikan kekuatan atau dijaga. Nam waqwi waqufita, engkau diberi kecukupan. Watanaha anhu syaitan, dan syaitan menyingkir darinya. Sudah, tawakal Allah. Kalau ini perintah Allah pasti baik. Sudah, jihad dari diri kita melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Lah tadi, kalau ini dilaksanakan pun akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Syaitan menghalangi kita sedekah. Syaitan menghalangi kita mengikuti jalan Rasul. Syaitan menghalangi kita berbuat baik. Namun kita terjang, akhirnya jadilah terpelihara darah-darah manusia, kehormatan muslimin, serta harta-harta dan yakni mereka, darah mereka. Dijaga. Ini demikian. Kalau tidak, coba 10.000 saja bisa menjadi nyawa menghilang. Kenapa? Bisikan syaitan. Ketika orang tidak mau berjihad, tidak mau melaksanakan tuntunan syariat. Yang ketiga, tingkatan ketiga daripada jihad adalah jihad melawan orang kafir. Ini kayaknya ya. Kayaknya. Maka di sini barakallahu fikum. Jihad melawan orang kafir. Ini yang pertama harus dipahami, bahwasanya jihad melawan orang kafir ini adalah dengan yang pertama mendakwai mereka untuk masuk dan mengenal Islam ini dengan baik. Yang kedua adalah untuk kata Rasulullah ala rislik, harus perlahan engkau memjati mereka. Ud'uhum ilal Islam, dakwai mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau, maka terapkan pada mereka jizyah, yakni supaya hidup damai dengan muslimin. Kalau penguasanya mau menegakkan, diminta adanya upeti. Kalau tidak mau, maka kita barulah perang. Ini tahapannya. Namun apakah semua orang kafir boleh diperangi? Jawabannya tidak. Demikian. Kenapa? Karena orang kafir dibagi oleh para ulama ada empat golongan. Ada empat golongan. Yang pertama adalah kafir zimmi. Orang kafir zimmi yang dalam zim, yakni lindungan penguasa. Siapa mereka? Orang kafir non-muslim yang hidup satu penguasa, yang hidup sebagai WNI di negeri kita. Loh, ini warga negara kita. Sudah. Di bawah pemerintah Indonesia. Berarti zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian damai, semacam perjanjian bilateral. Siapa mereka? Seperti konsul-konsul jenderal dan duta-duta besar. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, kafir musta'min. Orang kafir musta'min yang mereka ingin masuk ke negerinya muslimin minta jaminan keamanan. Seperti masuk dalam hal ini turis-turis asing. Masuk dalam hal ini adalah suaka politik. Orang luar, orang kafir. Masuk ke negara kita. Dilindungi oleh pemerintah dengan masuk ke imigrasian. Ya. Ini tadi. Yang keempat, kafir harbi. Siapa mereka? Dari tiga golongan tadi yang memerangi muslimin dengan sebab agamanya. Dari tiga golongan di atas, siapapun dia yang memerangi muslimin dengan sebab agamanya. Maka dari empat golongan ini, ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, yang boleh diperangi hanya yang keempat. Adapun yang ketiga di awal, barang siapa yang membunuhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang berani membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau wangi surga. Berarti bom bunuh diri itu bukan jihad ya? Bukan. Barakallahu fikum. Terus bagaimana? Kok mereka mengatakan, lah inilah yang kita katakan. Kalau seorang tidak memahami syariat dengan baik, maka dikala dia mengaku ingin menegakkan syariat yang mengatasnamakan Islam, akhirnya bukan menjadi rahmatan lil alamin. Islam dicela, muslimin dicibir, ya, orang kafir pun tidak menjadi aman. Iya apa tidak? Nah di sini lihatlah. Oh demikian. Rahmatan lil alamin. Oh iya ya, kalau ditegakkan dengan benar, non muslim pun aman, bisa merasakan. Sehingga lihatlah kenapa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bisa merasakan rahmatnya Nabi karena betul-betul tegak syariat. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah, inilah jihad tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat adalah melawan orang-orang munafik. Di mana jihad melawan munafik, mereka adalah musuh dalam selimut. Yakni mereka adalah man yuthhirul islam wa yubtinul kufra. Orang yang menampakkan lahiriahnya Islam, namun ternyata batiniahnya benci kepada Islam. Di mana ini butuh ketelitian. Di mana ini butuh kehati-hatian. Sehingga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadul munafikin jihadul khawas. Jihad melawan mereka orang-orang munafik, jihad yang khusus. Yakni bil hujjati wal burhan wal bayan. Yakni dengan kita menjelaskan kesesatan dan bahayanya mereka dengan bukti-bukti, hujah-hujah dan ilmu serta keterangan. Jadi tidak semua orang bisa. Siapa yang mampu dalam kancah ini? Para ulama, orang-orang yang tahu ilmu agama. Ya. Yang mereka menerangkan, fulan, fulan, fulan menyimpang. Fulan, fulan bahaya. Loh, Islam. Ya, namun ada padanya menyimpang dari ajaran Rasul, dari sisi ini. Nah, ini tidak boleh tuduh-menuduh. Betul-betul buktinya nyata, betul-betul hujahnya kuat. Jadi tidak semua orang bisa. Ya. Nah ini jihadul khawas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Berarti rahmat enggak kalau begitu? Rahmat coba. Ya apa tidak sekarang kita rasakan baru globalnya. Adapun perincian-perincian rahmatan lil alamin, lah itulah yang harus kita pelajari tentang syariat Islam secara akidahnya, secara manhajiyahnya, secara syariat ibadahnya dan muamalahnya. Nah, barakallahu fikum. Lah ini diantara yang harus kita pahami, berarti dengan demikian Islam betul-betul menjadi agama rahmatan lil alamin. Siapa yang merasakan orang Islam itu sendiri, yang mereka apabila melakukan Islam dengan benar dan hakiki, betul-betul akan merasakan rahmat pada dirinya, lingkungannya, keluarganya, dunia dan akhiratnya. Demikian pula dengan tegaknya tuntunan Islam yang hak, yang diambil dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatnya akan dirasakan oleh orang di sekitarnya, baik Muslim ataupun non-Muslim. Demikian pula binatang-binatang. Allah mengharamkan membunuh, tanpa adanya tujuan hak. Ya, Rasul mengharamkan beberapa binatang dilarang dibunuh seperti semut, lebah, katak dan seterusnya. Nah ini karena hikmah. Dan juga kadang diperintahkan membunuh binatang tertentu seperti tikus. Ya, kenapa? Karena fasik. Atau yang mu'zi, yang mengganggu kita, menyakiti. Nyamuk boleh dibunuh karena menyakiti dan membahayakan. Nah ini tadi barakallahu fikum. Jadi rahmat enggak? Oh saya enggak maulah bunuh nyamuk, ini nyiksa namanya. Nggih monggo demam berdarah. Ya. Tuh, jangan gitulah Mas. Lah jenengan prinsipnya seperti itu takut dosa. Ya. Kalau saya meyakini enggak dosa membunuh nyamuk karena membawa wabah, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya demikian ya. Nah, lihatlah tanpa ilmu akhirnya ya apa tidak jadi enggak rahmat tetangganya terganggu dengan nyamuk. Nah, misalnya ya. Oh iya ya. Nah, ini tadi cuma ini gambaran global, perinciannya tidak cukup sejam, dua jam, sehari, dua hari, namun harus sepanjang hidup kita. Oke, jadi demikian. Kalau ingin menegakkan Islam rahmatan lil alamin, jadilah orang yang mau berjihad sebenar-benar jihad tadi, belajar ilmu agama sepanjang masa, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar. Ya. Nah, ini barakallahu fikum, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembukaan daripada taklim kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita bisa meneruskan dalam kesempatan yang lainnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, dan kekeliruan dari kami dan syaitan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah untuk kita semuanya, dan kami pun kemudian memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.